السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-7. Nah. Baca Abu Fatimah. نعم أستاذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan perjanjiannya yang wasakom mengambil janji kalian dengannya ketika kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang di dalam dada hati kalian. Al-wawu harfu atfin. Udhkuru fi'lu amrin. Al-wawu fa'ilnya. Ni'mata maf'ulun bih. Allahi lafzul jalalah mudhofun ilaih. Alaikum jar wa majrur. Wah. Al-wawu harfu atfin misaqo maktub ke ni'mata sadah. Ya, maaf betul. Al-ha'u mudhafun ilaih. Alladhi isim mausul sebagai apa saja? Alladhi. Ya, isim mausul lagi. Dan perjanjiannya yang. Berarti nah. Apa? Nah. Wasaqo fi'lun madin kum mafulun bih. Bihi jar wa majrur idh dharab sad. Kul. Fi'lu amrin tum fa'ilnya apa mustatir takdiruhu anta tum fa'il ya. Sami'na fi'lun madin ana fa'ilnya alwaw harfu atfin ato'na fi'lu madin na sebagai fa'ilnya alwaw harfu atfin ittaqu fi'lu amrin Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih wa alwaw fa'ilnya Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih inna harfu tawkidin wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai ismu inna alimum sebagai khobar inna bidati jar wa majrur as-suduri mudhafun ilaih. Tafsir yang ketujuh. Wadkuru ni'matallahi alaikum fima syara'ahu lakum. Wadkuru ahdahu alladhi ahadahu ta'ala alaikum minal imani billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassam'a wa ta'ata lahuma wattaqullaha fima. Jadi kan akhdau talalaikum minal imani berarti wasam'i ya. Matuk ke itu saya. Wasam'i wattaati lahuma wattaqullaha fima amarakum bihi wa nahakum anhu. Innallaha alimum bima tusirrunahu fi nufusikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian pada apa yang disyariatkannya atas kalian. Dan ingatlah janjinya yang diambil darimu, dari Allah, dari mereka, dia, Allah atas kalian. dari iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sama-sama. pada pen, pen apa pendengaran dan ketaatan. Dan takwalah kalian kepada Allah pada apa yang diperintahkan kalian dengannya dan apa yang dilarang kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang tersembunyi darinya dan pada diri-diri kalian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha. Inna Allaha 'alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, dan ingatlah perjanjian yang telah Ia ambil dari kalian ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah Rasulullah wa ata'na. Ya, dan kami taat. Kami dengar perintah Allah dan kami taat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ayat ini jelas memberitakan kepada kita agar senantiasa mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada jalan yang lebih baik ya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, ya, daripada dengan mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memahami bahwasanya Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada pada istri kita, anak kita, ya, pada harta kita, itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai seorang muslim kita harus punya komitmen ketaatan. Bagaimana komitmen ketaatan seorang muslim? Komitmennya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Artinya seorang muslim itu tidak berpikir gitu ya. Misalnya ada ayat, ada hadis, tidak sami'na, summa tafakkarna, summa ato'na. Jadi enggak yang ya kami dengar, kami pikirin dulu gitu ya, enggak bisa ya. Kalau ada ayat atau hadis ya yang sahih ya, yang diterima, maka prinsip kita sebagai seorang muslim sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat, kita tidak boleh mempertanyakannya. Langsung kita taati saat itu juga. Itu sifat seorang muslim. Karena kalau kita gunakan akal kita, maka ini enggak ada bedanya sama iblis ya. Iblis itu ketika diminta sujud ya kepada Adam, dan sujudnya ini tentunya bukan bentuk syirikan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ketika diperintahkan bersujud langsung sujud tanpa mikir. Nah, iblis ini ketika diperintahkan untuk bersujud, dia mikir ya. Kenapa saya harus bersujud? Ya, saya lebih baik daripada Adam. Saya dari api, ya Adam dari tanah. Nah ini, karena logika, karena membanggakan logikanya, akhirnya apa? Yang ada dia, sami'na wa asainya. Kami dengar, kami maksiat. Nah ini, jadi seorang muslim itu, kalau mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan, sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Baca buah ayat. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Kunu qawwamin lillahi syuhada'a bilqist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan karena Allah karena Allah menjadi apa saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah membuat dosa kalian berbuat dosa kebencian kebencian suatu, suatu kaum untuk untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah kalian karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya harfu nida, ayu munada, aha harfu tanbih, alladhi isim mausul sebagai badal, amanu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, kunu fi'il amr nakis, waw sebagai fa'il, qawwamina, khobar isim kanunya domir mutasil sebagai isim kana khobarnya qawamina sebagai khobar kanu lillahi jar wa majrur syuhadaa khobar khobar tani dari kanu bilqisti jar wa majrur alwaw harfu atfin la nahiyah ya jrimanna fi'il mudhari' fi'il mudhari' mabni ya mabni ya Ustaz kan dia mabni menentukan dari mab nah kum dhamir muttasil sebagai maf'ulun bi syana'a syana'anu fa'il qaumin mudhafun ilaihi ala ala ini harfu jar ala an harfu masdarin wa nasbin lamnya harfu nafin ta'dilu fi'il mudhari mansubun bi an alwaw sebagai fa'il ya'dilu fi'il amr wawnya sebagai fa'il huwa dhamir munfasil sebagai mubtada aqrabu khobar litakwa jar wa majrur alwaw harfu atfin ittaqu fi'il amr wawnya sebagai fa'il allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi inna harfu taukidin wa nasbin allaha lafzul jalalah sebagai isim inna khobirun khobar inna bima jar wa majrur ta'maluna fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunu qawwamina bil haqqi ibtigha'a wajhillahi syuhada'a bil 'adli wa la yahmilannakum bughdu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu bainal a'da'i wal ahbabi ala darajatin sawa'i fadhalikal 'adlu aqrabu li khasyati li khasyatillahi wahdharu an tajuru innallaha khabirun bima ta'maluna wa sayujazikum bihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, mengharapkan wajah Allah dan menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kalian benci kepada satu kaum yang menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil di hadapan musuh-musuh dan orang-orang yang tercinta, yang dicintai secara secara seimbang. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takut kepada Allah. Dan hindarilah berlaku curang. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat dan akan membalas kalian dengannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan ya keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum, dan jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membawa kalian ya untuk tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu, berlaku adillah kalian, wa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Inna allaha khabirum bima ta'amadun. Sebenarnya Allah maha mengetahui, ya, maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini jelas memerintahkan kepada kita agar kita menegakkan kebenaran demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi yang adil. Ya. Jadi jangan sampai kita bersaksi tapi dengan kezaliman, ya. Misalnya karena ada hubungan kerabat, lalu kita bersaksi dengan tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum itu membuat kalian berlaku tidak adil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keadilan itu harus ditegakkan dalam segala kondisi, baik kepada musuh, ya, apalagi sama teman, ya. Jadi keadilan itu wajib ditegakkan kepada siapapun, kepada teman sendiri atau kepada musuh. Semuanya harus diperlakukan secara adil. Inilah makanya kenapa dalam Islam, Masya Allah ya, diatur aturan peperangan yang di mana keadilan itu ditegakkan. Karena dalam Islam itu perang itu bukan dalam rangka menghabisi musuhnya. Perang itu kan jalan terakhir. Dalam Islam itu kan ketika misalnya ya seorang apa sebuah pasukan ingin menguasai suatu daerah, itu nggak langsung diperangi, ada tawaran-tawaran nih. Tawaran yang pertama ya adalah apa namanya, nggak usah perang tapi cukup dengan membayar jizyah, ya, membayar upeti, ya, semacam pajak kepada kaum muslimin, maka ini tidak perlu diperangi, ya. Atau yang kedua, dengan adanya al-ahd, ya, adanya perjanjian. Biasanya ini terjadi kalau baik muslim dan lawannya sama-sama kuat, ya. Dan kedua pihak menyadari kalau perang itu yang ada malah merugikan kedua belah pihak, maka ada perjanjian perdamaian. Nah, yang ketiga ya, kalau perjanjian nggak mau, bayar jizya nggak mau, ya, maka diperangi. Ya, apaan? Kurang satu, ya. Yang pertama, mereka menerima Islam, ya. Jadi kalau mereka menerima Islam dengan damai, ya sudah selesai, nggak jadi perang. Nah, yang kedua, mereka tetap misalnya nggak mau beriman, ya udah bayar jizyah. Yang ketiga, ya misalnya sama-sama kuat, maka adanya perjanjian. Yang keempat, ya, masuk Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, kemudian bikin perjanjian pun tidak bisa, maka baru diperangi. Pun dalam perangan ada adab-adabnya, ada etika-etika, sesuatu yang tidak didapati di agama lain. Ya, seperti larangan membunuh wanita dan anak-anak, larangan merusak pohon, ya. Nah, ini semua apa namanya merupakan aturan-aturan peperangan yang menunjukkan bahwasanya dalam Islam keadilan itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan di ayat ini jelas sekali bahwasanya kita diminta agar jangan sampai kebencian kita kepada musuh ya membuat kita tidak berlaku adil. Jadi kesimpulannya, keadilan itu harus ditegakkan dalam setiap keadaan, ya. Baik kepada teman ataupun kepada musuh, kepada kawan ataupun lawan, ya. Nah, baca, apa yang dibaca? Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan balasan yang besar. Al-wawu harfu atfin wa'ada fi'il madhi, Allahu lahu jalala sebagai fa'il. Alladzina isim mausul amanu, semoso sebagai maful bi. Semoso sebagai maful bi amanu fi'il madhi, dhamirnya fa'ilnya al-wawu sebagai sila mausul, al-wawu sebagai harfu atfin, amilu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il, ma'tuf ke amanu, as-solihati sebagai itu maful bi, lahum jan marjur maghfiratun lahu maghfiratun mutada mutada muakhar alwawu alwawu harfu atfin ajrun adzim ajrun khobar tadi ajrun ajrun adzim wa ajrun kan ada baunya itu oh, ya. Nah, ma'tuf ma'tuf ke maghfirah adimun na'at. Wa'adallahu alladhina sadaku allaha wa rasulahu wa amilu sholihati ayyaghfira lahum dunubahum wa ayyas wa ayyasibahum ala dhalikal jan yusib asaba yusib ay yusibahum ala dhalikal jannah wallahu la yakhlifu wa'adahu Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal soleh untuk akan memberikan ampunan bagi mereka atas dosa-dosa mereka dan memberi balasan kepada mereka surga, dan Allah itu tidak akan melalaikan janjinya. Baik ya, bukan menyalahkan tapi menyelisih ya. Menyelisih janjinya. Barakallahu wa jazakallahu khair. Wa iyyakum sa'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada ampunan dan pahala yang agung. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang beriman kemudian beramal saleh, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dan Allah akan berikan mereka nikmat berupa apa? Ya, berupa surga. Ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi perhatikan ya, bahwa seringkali iman itu digandengkan dengan amalan soleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati, tapi juga harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan badan, ya. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dan bentuk-bentuk ketaatan yang lain. Tidak sah keimanan seseorang kalau hanya diyakini dalam hati saja. Misalnya hanya diyakini dalam hati, dikerahkan dalam lisan, tapi tidak ada realisasinya dalam perbuatan, maka tidak berguna keimanan yang semacam ini, ya. Karena iman itu qaulun wa amalun, ya. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu. Nah, ini akidah al-sunnah ya. Harus sering kita ulang-ulang ya. Ini akidahnya al-sunnah wal-jamaah. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanfusu. Iman itu ucapan dan juga perbuatan. Yazidu bisa tambah, bisa kurang. Ya, yazidu bitta'ah bisa bertambah iman itu dengan ketaatan. Wa yanfusu bil ma'asyah bisa kurang dengan kemaksiatan. Ini akidahnya al-sunnah wal-jamaah yang menyelisih akidahnya khawarij, mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ya. Makanya, ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mantapkan iman sedulur dalam hati kita, kita ikrarkan dalam lisan kita, lalu kita realisasikan dalam bentuk perbuatan ketaatan. Ya. Kita laksanakan apa yang perintahkan berupa kewajiban seperti sholat, ya, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat yang wajib, kemudian berhaji, kemudian umroh jika mampu, dan perbuatan sunnah yang lain. Ya, ini baru Allah janjikan kepada mereka apa? Maghfirah, ampunan, wa ajrun azim, pahala yang agung. Apa yang maksudnya dengan pahala yang agung? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, baca. Bunda Helis baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan dan mereka dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan terhadap ayat Allah, mereka itu penghuni jahim, neraka jahim. Kalau hadratin allazina istimausul sebagai mubtada, kafaru fi'lun madin allahu sebagai fa'il, allahu hadratin kadzabu fi'lun madin allahu sebagai fa'il, biayati jar wa majrur na mudafun ilaihi, ulaika isim isyarah sebagai mubtada, ashabu obar al-jahimi mudafun ilaihi. Khabarnya al-lazina mana, Bu? Khabarnya al-lazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Emang iya? Apa? Atau ulaika ini, Ustaz, ya? Kalau Ibu bilang kafaru khabarnya, sempurna gak kalimatnya? Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami itu sempurna enggak? Enggak kan? Oh, belum ya. Berarti ulaika ashabul jahim. Namanya jumlah dari ulaika ashabul jahim ya. Nah. Ya. Wallazina jahadu wahdaniyatallahi adallatu alal haqqi. Adallata. Adallata. Kan natnya ke wahdaniyah kan? Adallata alal haqqil mubin wa kadzabu bi wa kadzabu bi adillatihi allati ja'at biha ar-rasuli ar-rusulu ar-rusuli ar-rusulu ar-rusulu ayahnya fa'il dari ja' hum ahlun naril mulazimuna laha, dan mereka dan mereka orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan perkataan dengan perkataan ya Ustaz. Bukan, dan orang-orang yang menentang keesaan Allah yang menunjukkan atas kebenaran yang nyata, dan orang yang menentang keesaan Allah dengan menunjuk apa adalah apa tadi? Adalah makmat kewahdaniyah yang mana sifat Allah itu menunjukkan atas kebenaran yang jelas. Menunjukkan atas kebenaran yang nyata dan mereka mendustakan petunjuknya. Dalilnya, petunjuknya, dalilnya yang telah datang kepada Rasul, pada Rasul yang dibawa Rasul, Rasul. Mereka itu ahli neraka yang tetap di sana, yang kekal di sana. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka adalah para penghuni neraka jahim. Ya, sementara orang-orang beriman dan bersoleh dan balasnya adalah surga, sementara orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya adalah di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah. Baca bukunya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah atas nikmat Allah kepada kalian ketika suatu kaum berniat menyerang kalian dengan tangan-tangan mereka dan Allah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal ayu, amanu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, udhkuru fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, ni'mata maf'ulun bih, Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih, alaikum jarwa majrur, idh zorof zaman, hamma fi'al madi, qawmun sebagai fa'il, an harfu nasbin wa masdariyin, ya baksutu fi'al mudhari mansubun, bi'an awaw sebagai fa'il, ilaikum jarwa majrur, aidiya, maf'ulun bisutu hum mudhafun ilaih dari aidia. Fa harfu atfin kaffa fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke pa'il hum mudhafun ilaih angkum jar majrur. Al waw harfu atfin ittaqu al waw sebagai fa'il Allah lafzu jalalah maf'ulun bih. Al waw harfu atfin, alallahi, jarwa majrur, alfa, harfu atfin ya? Harfu atfin, il yatawakkalil, lamunya lamu amr ya? Itu asalnya faliyatawakkal. Jadi lamnya lamu amr. Tawakkal ya? Ya lamu amr, alfa harfu atfin, lamnya lamu amr, yatawakkalil, ini fi'il amr ya? Al-mu'minuna fa'ilnya ya. Fa'il. Tafsirnya ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi idzkuru ma an'amallahu bihi 'alaikum min ni'matil amini wa ilqa'ir ra'aba fi qulubi a'da'ikumul ladzina aradu ay an yab tushu ya tisu ya ayab tisu ayab tisu bikum fasarrafahumullahu ankum wa hala bainahum wa bayyana ma araduhu bikum wattaqullaha wahdharuhu wa tawakkalu tawakkalu 'alallahi wahdahu fi umurikumud diniyati wadunyawiyati gitu. Nah. Betul Ustaz. Yeah. Wasiqu wasiqu bi'aunihi wa nasrihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan sesuai syariat-Nya, ingatlah kalian atas apa yang Allah telah beri nikmat kepada kalian berupa nikmat iman, dan ucapkanlah rasa takut di dalam hati-hati ini kalian. Nikmat keamanan. Oh iya, keamanan. Dan mana sih yang nikmat keamanan ya, berupa nikmat keamanan. Dan ucapkanlah rasa takut di hati kalian terhadap musuh-musuh. Ucapkanlah. Kok ucapkanlah? Dan Allah masukkan rasa takut gitu. Oh. Dan Allah masukkan rasa takut di hati musuh-musuh ya. Di hati musuh-musuh kalian nih. Pada orang-orang yang ingin menyerang kalian. Lalu Allah memindahkan mereka dan menghalang-halangi mereka ya. Di antara mereka, gimana, yang wabayyana, yang menjelaskan apa yang tunggu deh. Dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati musuh kalian kan? Ya. Itu yang musuh-musuh ingin. Kalian, orang-orang yang ingin menyerang kan, yang ingin menyerang kalian. Kemudian Allah memindahkan. Dan memindahkan, Allah palingkan mereka dari kalian. Oh, palingkan ya. Oh ya. Allah palingkan mereka dari kalian. Dan menghalangi ya. Menghalangi mereka. Karena keinginan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan takutlah kalian kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah, hanya kepada Allah semata kalian bertawakal dalam segala urusan agama dan dunia kalian. Percayalah kepada bantuan Allah dan pertolongan Allah. Pada bantuannya ya. Bantuan dan pertolongan Allah. Bantuan dan pertolongan Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika ada sekelompok orang ya, ada suatu kaum yang ingin ya menahan tangan kalian. Ya maksudnya ingin menyerang kalian ya dan menangkap kalian. Maka fa'aidiyahum antum, lalu Allah tahan tangan mereka. Jadi Allah palingkan mereka, Allah gagalkan rencana mereka. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya setiap orang beriman itu menyerahkan segala urusannya. Lagi-lagi di sini Allah mengajak kepada kita untuk senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah Allah masukkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh Islam. Dan ini pernah terjadi ya di masa Rasulullah SAW itu, pernah Rasulullah mengutus ya pasukan ya sebanyak 3.000 orang yang dipimpin oleh panglima ya salah satu panglima terhebat dalam sejarah Islam yaitu Khalid bin Walid. Beliau memimpin 3.000 orang untuk ke Damaskus, ke Syria ya, ke Suriah ketika itu yang masih dikuasai oleh Romawi. Hanya 3.000 orang. Kemudian baru sampai berita kedatangan 3.000 orang ini orang-orang Romawi ketakutan. Padahal Romawi itu zaman sekarang tuh kayak Amerikanya lah ya, negara superpower ketika itu. Ketika itu tuh negara superpower ada dua, ya Romawi sama Persia. Ya. Tapi ya anehnya, Romawi ini gentar ya mendengar kedatangan 3.000 orang, hanya 3.000 orang, dan itu jumlahnya sangat sedikit ya, untuk ukuran ya negara superpower seperti Romawi. Tapi belum juga ya muncul batang hidungnya di depan mereka, nah, itu sudah masuk ya rasa takut di dalam hati mereka. Akhirnya apa? 3.000 orang yang melawan puluhan ribu orang ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan inilah kelebihannya kaum muslimin ya. Jadi ya baru berita mau sampai aja itu udah bikin musuh gentar. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti ya banyak peperangan. Ya bahkan kalau kita baca sejarahnya, sejarah peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, hampir semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dibandingkan musuhnya. Ya. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dibandingkan musuhnya. Ya ketika menaklukkan Persia, ya menaklukkan Romawi, itu semuanya dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. Ya bahkan seringnya itu apa namanya sepertiga lebih sedikit. Ya musuh itu 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan ya jumlah pasukan yang lebih banyak. Kenapa? Karena kekuatan iman mereka. Karena kekuatan keyakinan mereka bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Ya. Dan di terakhir penutup ayat ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ini merupakan perintah kepada kita agar kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa seberat apapun masalah kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong kita, ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Mungkin ya di antara peserta tafsir kan ada yang usianya udah 50 tahun, ada yang udah 60 tahun ya. Pasti pernah merasakan bagaimana pertolongan Allah itu datang di saat-saat sulit gitu ya. Ya saya aja yang umurnya 30-an tahun ya, sudah merasakan itu, apalagi yang sudah 60 tahun tentu sudah sering merasakan bagaimana ketika posisi yang sangat sulit, yang sangat berat, namun ternyata Allah berikan jalan kepada kita. Dan ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Wasiku bi'auni wa nasri. Kita harus percaya. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan membantu kita. Bahwasanya Allah akan menolong kita kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca boleh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah menjadikan dari mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman bahwasanya aku bersama kalian. Sungguh jika kalian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian membantu mereka, dan kalian pinjamkan dengan pinjaman dan kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan siapa saja yang mengingkari setelah ini dari kalian, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-wawu harfu atfin alamu taukid. Taukid. Qad harfu tahqiqin. Akhwadha fi'il madhi. Allahu lafzul jalalah. Fa'il dari akhwadha. Misaqo maf'ulun bih. Bani mudhafun ilaih. Isra'ila mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin. Ba'asna fi'il madhi. Na sebagai fa'il. Minhum jarwa majrur. Isnai maf'ulun bih. Asyara ini apa ya Ustaz ya? Itu istilah asyara tuh kalau ngirap namanya adadun murakabun. Jadi langsung digabungin Ustaz? Tapi dipisahin ya, istilah asyara tuh adad murakab sebagai maful bih gitu. Oh. Sebentar, saya mau nanya. Ini kalau kayak gini, tanda ininya apa? Tanda nasabnya? Yang mana Ustaz? Istilah asyara. Oh iya, kalau yang... Ini maful bih kan? Ini maful bih itu dua-duanya ya Ustaz ya sekaligus ya? Iya, jadi kalau apa namanya? Nyorobnya itu mansubun ala nasbil juz'aini gitu. Ya. Kalau yang mansubnya kan dari ya-nya ya. Karena musanna. Iya. Ya, nice. Kalau asyaroknya kan dia mabni ya Ustaz. Ya. Ya, sebenarnya ini dua-duanya mabni. Jadi kita karena adat murakab semuanya maaf nih. Jadi adat murakab masukun al-fathu juz'aini itu fathu juz'aini itu kalau yang lain ya, kalau yang istilahnya kan karena berhubung dia mulhaq bin sana. Jadi yang satu masuk maaf nih juga, tapi maaf nihnya ya yang asyara maaf nihnya fathah gitu. Naqiban tamyiz. Al-wawu harfu atfin, qala fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il dari qala. Ini inna harfu ta'kid wa nasbin, al-ya'u isimnya, ma'a dhorofku mudhofun ilaih, dhorfiyahnya sebagai khobar inna. Alamu, alamu ta'kid, in harfu syartin, akum tum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, as-salata maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, ataitum fi'il maldi, tum sebagai fa'il, az-zakata maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin, amantum fi'il maldi, tum sebagai fa'il, birusuli jarwa majrur, wal-ya'u mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, az-zartum fi'il maldi, tum sebagai fa'ilnya. Kalau al-wawunya sebagai tambahan aja ya Ustaz ya. Nah. Hum maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin, akuratum fi'il maldi, tum sebagai fa'il, Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih dari aqradtum. Qaradon, ini maf'ul mutlak. Hasanan, na'at dari qaradon. Alamu, alamu jawab. Ukaffironna fi'il mudhari. Nunnya nun taukid. Fa'ilnya, domir mustatir takdiruhu anak ya, kembali ke Allah. Ankum jarwa majrur, sayyati. Maf'ulun bih, kum mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, al-lamu harfu taukid, udkhilanna fi'il mudhari dengan nun taukid, fa'ilnya dhamir musatir takdiruhu ana, kembali ke Allah, kum maf'ulun bih, jannatin, maf'ulun bih sani, tajri fi'il mudhari, min tahti jarwa majrur. Ha mudhafun ilaih, al-anharu fa'il dari tajri. Al-fa'u harfu atfin, man, isim syartin sebagai mubtada. Kafara fi'il maldi. Ba'da borof. Dhalika isim isyarah sebagai mudhafun ilaih. Minkum jarwa majrur. Alfa'u harfu jawab. Qod harfu tahqiqin. Dhalla fi'il maldi. Sawa'a maf'ulun bih. As-sabili mudhafun ilaih. Tafsirnya. Walaqad akhadallahu al-ahdal mu'akkada ala bani Isra'ila. An yakhlisu lahul ibadata wahdahu. Ya, apa Ustaz? Yukhlisu. Oh, yukhlisu. An yukhlisu lahul ibadata wahdahu. Wa amara Allahu Musa an yaja'ala alaihim 12 arifan bi'adadi furu'ihim. ya'khuduna 'alaihimul 'ahda bis-sam'i wa tha'ati lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Wa qala Allahu li bani Israila inni ma'akum bihifzi wa nasri. La in aqamtumus salata wa a'taytumuz zakata al-mafruḍata mustahqiha wa saddaqtum bi rusuli fima akhbarukum bihi wa nasartumuhum wa anfaqtum fi sabili la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anharu faman jahada hadzal mitsaqa minkum faqad adala. Betul enggak adala, Ustaz? Ya, adala. Faqad adala an tariqil haqqi ila tariqil dhalali. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian yang tegas dari Bani Israel untuk mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah saja. Dan Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk memilih dari mereka 12 pemimpin sesuai dengan jumlah kabilah mereka. Mereka mengambil perjanjian dengan mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, sungguh aku bersama kalian dengan penjagaanku dan pertolonganku. Jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat yang wajib kepada yang berhak menerimanya, dan membenarkan dan kalian membenarkan kepada rasul-rasulku dengan apa yang dikabarkan kepada kalian, dan kalian mendukung mereka, dan kalian berinfak di jalanku, niscaya aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah istana dan pohon-pohonnya sungai. Dan siapa saja yang mengingkari perjanjian ini dari kalian, maka dia telah menyimpang dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Eh, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum usnay 'ashara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, وَبَعَثَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, dan kami telah mengangkat ya pemimpin ya dari 12 kaum, karena memang Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah, dan masing-masing kabilah tersebut memiliki pemimpin, dan pemimpin tersebut sudah mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, maksudnya aku menjaga kalian, aku menolong kalian. Apa syaratnya? La in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian beriman kepada seluruh rasul-rasulku, kemudian wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka yang membantu para rasul, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yang maksudnya adalah sedekah, la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum, niscaya aku benar-benar akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannat, dan aku benar-benar akan masukkan kalian ke dalam surga-surga tajri min tahtil anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Fama kafara, maka siapa saja yang kufur ba'da dzalik, setelah perjanjian tersebut, minkum di antara kalian, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi ya, Bani Israel itu setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka mengambil janji, ya, sumpah setia, agar mereka menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, ya. Jadi setelah mereka diselamatkan Allah dari Fir'aun, Allah mengambil janji kepada mereka seperti itu. Namun sayangnya ya, ternyata perjanjian itu diabaikan oleh mereka. Ya, tidak lama setelah kejadian yang diselamatkannya mereka, ya, dari kejaran Fir'aun, kan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyendirinya, untuk menerima wahyu, ya, selama 40 hari. Ya, ternyata baru ditinggal 40 hari, sekembalinya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel, mereka malah menjadikan, ya, patung sapi sebagai sembahan. Nah, ini ya bentuk kufurnya Bani Israel. Dan sering kita bahas ya, bahwa kalau sekiranya banyaknya mukjizat menjadikan keimanan seorang makin kuat, maka harusnya Bani Israel lah yang keimanannya paling kuat di antara manusia. Kenapa? Mereka adalah kaum yang paling banyak menyaksikan mukjizat dibandingkan kaum-kaum yang lain. Ya, tidak ada kaum selain Bani Israel yang menyaksikan mukjizat segitu banyaknya. Hanya Bani Israel yang paling banyak yang menyaksikan mukjizat. Pun mereka juga yang paling banyak diutusnya para nabi kepada mereka. Tapi tidak juga menjadikan mereka beriman secara totalitas. Sebagian mereka beriman, namun sebagian besar mereka tetap kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam dalam akhir ayat ini, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil." Maka siapa saja yang kufur setelah perjanjian tersebut, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, kalau kalian sholat, kemudian menunaikan zakat, mentaati Rasul, Allah janjikan surga. Tapi kalau kalian kufur, Allah janjikan neraka. Ya, wal'iyadu billah. Nah, sampai di sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Abu Fatimah bertanya, Ustaz, tolong dijelaskan kenapa fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya mudzakkar. Contohnya ja'at bihar rusul. Ini tadi di tafsir apa di ayat? Di ayat ya. Ayat 10. Oh, di tafsir ya. Ja'at bihar rusul, ya. Jadi kenapa ini ar-rusul? Kan ar-rusul itu jamak tafsirnya lil akil mudzakkar ya. Tapi kenapa ja'at ini malah mu'annas? Ya, jadi memang yang harus jadi catatan bahwa ketika kita belajar nahwu, ane kan ngajarinnya kalau fa'ilnya mudzakkar ya, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas ya fi'ilnya mu'annas. Terutama kalau berkaitan dengan jamak tafsir ya. Kalau jamak tafsir legal dari akil semuanya dihukumi mu'annas. Tapi ternyata itu kan kaidah yang disepakati gitu. Ternyata ada juga yang mengatakan bahwa kullu jam'in mu'annas ya. Setiap jamak itu mu'annas. Jadi enggak peduli mau jamaknya lil akil, mau legal dari akil, semuanya boleh dihukumi mu'annas. Atas dasar itu makanya boleh ini di apa namanya? Dianggap sebagai mu'annas, jadinya ja'at. Tentu ini sudah pengembangan dari kaidah dasar. Kalau kaidah dasarnya sih ya kita harus menyesuaikan gitu ya. Kalau jamak tafsir lil akil, mudzakkar ya mudzakkar. Jamak tafsir lil akil mu'annas ya mu'annas. Jamak tafsir lil ghairi akil semuanya mu'annas. Tapi pengembangan dari kaidah dasar itu ada yang mengatakan pokoknya semua jamak ya semua jamak tafsir mu'annas. Ya, ada kaidah kullu jam'in mu'annas, setiap jamak tafsir itu mu'annas hukumnya. Jadi ya boleh-boleh aja ya kayak gitu. Nah, ini Taib ya. Bu Deli sama Bu Fatimah mengajukan contoh yang lain dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, ja'akal mu'minatu. Nah, kalau ini beda pembahasannya. Kalau ja'akal mu'minat, kenapa ja'annya enggak ja'at? Nah, ini karena ada kaidah yang mengatakan kalau fi'ilnya enggak langsung bertemu fa'ilnya, itu boleh tidak menyesuaikan. Ini kan setelah ja'a enggak langsung mukminat ya. Tapi ada domir kap sebagai apa namanya? Maf'ul bih. Maka ini boleh tidak mengikuti. Jadi boleh dikatakan ja'a mukminat karena fi'ilnya enggak langsung bertemu fa'ilnya. Di tengahi ya, di tengah-tengahnya ada maf'ul bih-nya. Tapi sebenarnya ya kalau kayak gini ya ja'al mukminat atau ja'al mukminat dua-duanya boleh ya. Ini namanya bahasa ya, bahasa itu kan bukan ilmu pasti ya. Bahasa itu kan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau penggunaan ya seseorang, dan bahasa Arab ini kan macam-macam gitu ya. Kita kalau belajar nahunya itu udah sampai alfiyah itu nanti akan ada berbagai macam pendapat ya. Karena bahasa ini kan lebih dulu ada dibanding ilmu nahunya gitu. Makanya penggunaannya beragam. Tapi kenapa kalau di buku nahu yang pemula itu seperti buku ane itu tidak disampaikan seperti itu? Ya, karena prinsipnya itu kan kalau pemula itu ketika belajar jangan diajarin yang variatif ya. Cukup diajarkan dasar-dasarnya. Diajarkan sesuatu yang bersifat universal, yang bersifat global gitu. Maksudnya dipahami oleh semuanya. Ya, karena kalau baru belajar misalnya kita katakan fa'il ini boleh loh apa namanya? Fi'ilnya mudzakkar, fi'il mu'annas, dan nanti nggak benar-benar ya, nggak paham-paham pemulanya. Makanya memang kalau kita bicara tentang nahwu itu ya banyak variasi. Itu diantara variasi-variasi ilmu nahwu. Nah, tapi barangkali sampai sini untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.